sesuap nasi. Lihatlah burung bernyanyi di atas awanan biru, semakin menghibur kita di dalam dunia ini. Lihatlah burung bernyanyi di atas awanan biru, semakin menghibur kita di dalam dunia ini. Ku ketuk pintu hati, wahai para dermawan, ku mohon belas kasih bagi para hartawan. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Mencari sesuap nasi.